Anak manis, siapa namanya? Tarik. Anak manis, ambil sebiji. Sebiji non, anak manis, ai cinta padanya. Paling enak jadi buaya. Malamnya pergi, malam pergi, siangnya di rumah. Robek hatiku. Mahmud, pendek buntutnya. Aduh sayang, pendek buntutnya. Sampai pagi. Anak manis main di rumput, main di rumput non. Aduh sayang, banyaklah semutnya. Namanya karena takut sama papinya. Waterpoken si cacar air, papi ngereken saya ini ikanlah mujair.